Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله pada malam hari ini dengan segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dan keluarga kita dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Sebagaimana biasa kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Adab dari kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan sekarang kita masuk kepada bab Al-Wa'dhu wal Iktisadu fih. Bab Al-Wa'dhu, anjuran untuk menasihati, dan al-iktisad fihi, memperingkasnya. Al-munasahah adalah kewajiban kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mukmin dengan mukmin yang lainnya, satu sama yang lainnya adalah wali, sahabat, teman akrab. Mereka saling beramar ma'ruf dan nahi munkar. Akan tetapi dikatakan oleh para ulama, nasihat itu wajib ketika seseorang memintanya. Wa idza tansahaka fansah lah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan jika seorang meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Kemudian yang kedua, wal iktisadu fihi. Yang kedua, wal iktisadu fihi, al iktisad artinya memperingkas. Memperingkas atau memperpendek, dan ini termasuk hikmah Allah berikan kepada seseorang, diberikan kepadanya wa faslal khitab, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla faslal khitab, kalimat yang ringkas tetapi padat dalam bahasa kita. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'ibatil hasanah. An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'ibatil hasanah. Berdakwah atau menyerulah engkau ke jalan Rabbmu, ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan nasihat yang baik. inilah landasan salah satu uslub atau salah satu usul dakwah. Yang pertama adalah bil hikmah, dengan hikmah. Al-hikmah terkadang diartikan sunnah dan terkadang diartikan wad'u syai'i fi mawdi'ihi. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, itulah hikmah. Sehingga usul dakwah diantaranya adalah demikian, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Berdakwah dengan hikmah, dan kalaupun perlu menasehati, maka nasihatilah dengan cara yang baik. Mau'izah hasanah, nasihat yang baik juga dengan cara yang baik. Nasihat yang baik bukan dengan cara kita masing-masing, tetapi nasihat yang baik adalah dengan cara yang baik sesuai dengan syariat. Bil hikmati, dengan cara yang hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Kalau kita kembali kepada sirah atau sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kita akan mendapati banyak kisah yang menunjukkan hikmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam berdakwah. Pernah melewati seorang wanita sedang menangis di kuburan, menangisi kuburan anak, menangisi anaknya yang belum lama meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan wanita ini, ittaqillaha wasbir, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Diusir Rasulullah oleh si wanita ini. Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi engkau dari saya, karena sungguhnya engkau tidak mendapatkan dan tidak merasakan musibah yang saya alami. Rasulullah pun pergi dengan tanpa rasa kecewa, dengan tanpa rasa sakit hati. Faqila laha innahu nabi. Setelah itu ada yang mengingatkan si wanita ini bahwa yang engkau usir tadi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbul rasa penyesalan dari si wanita ini. Dia pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, lam a'rifka, saya tidak mengenali anda tadinya. Mungkin tidak mengenali dalam artian mungkin belum mengenal sama sekali siapa Rasulullah, atau mungkin belum mengenali karena saking beratnya musibah yang dia alami sehingga dia tidak mengenal siapa yang mendatanginya. Rasulullah kemudian mengingatkan, inna masabru inda sadmatil ula. Kata Rasulullah, sesungguhnya kesabaran akan mendapatkan imbalan kalau bisa sabar ketika mendapatkan musibah atau tamparan pertama kali pada saat musibah. Dan masih banyak lagi hikmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam berdakwah. Tidak gampang sakit hati, tidak gampang kecewa, tidak barakallahu fikum mengedepankan kepentingan pribadi, bahkan beliau selalu bersabar dan selalu melihat kepentingan umat. Kemudian adapun hadis yang pertama, adapun al-mu'izatul hasanah. Kalau kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kita dapati begitu hikmah dan begitu indah nasihat-nasihat beliau. Ada seorang sahabat yang mengatakan dia mau masuk Islam, tetapi dia tidak bisa meninggalkan perbuatan zina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah ridha engkau kalau seandainya besok lusa anak keturunanmu yang melakukan? Tidak. Bagaimana kalau seandainya ibumu yang melakukan? Tidak ridha. Bagaimana kalau seandainya saudarimu yang melakukan? Tidak ridha. Fakadzalikan nas yakrahuna li anfusih. Maka demikian pula orang kalau tidak senang dilihat pada keluarganya, maka semestinya lebih tidak senang lagi kalau terjadi pada dirinya. Kemudian dipegang dadanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didoakan, di antaranya didoakan adalah Allahumma tsabbitu 'alal iman. Didoakan agar Rasulullah, agar Allah azza wa jalla mewaqafkan orang ini di atas keimanan. Dan ditanamkan di dalamnya kebencian kepada perbuatan fahisyah. Ini hikmah atau beberapa contoh hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam berdakwah. Siasat. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah ada yang mengatakan kepada beliau, saya mau masuk Islam, tetapi saya tidak bisa meninggalkan khamr. Saya mau masuk Islam, tetapi saya tidak bisa meninggalkan khamr. Kata Umar radhiyallahu anhu, asli. Udah yang penting masuk Islam aja. Urusan belakang. Begitulah orang yang berilmu. Bicara sedikit, tetapi dia tidak pernah berbicara kecuali sudah dipersiapkan langkah berikutnya. Berbeda dengan orang jahil. Bicara banyak tetapi tidak pernah memikirkan resiko dan tidak pernah memikirkan akibat. Kata Umar radhiyallahu anhu, asli. Tidak ada masalah. Urusan masalah kamu tidak mau meninggalkan khamr atau mau tetap minum khamr, tidak ada masalah, yang penting kamu masuk Islam dulu. Masuk Islam ya. Setelah masuk Islam, kata beliau radhiyallahu anhu, sekarang kamu sudah masuk Islam. Aturan Islam atau hukum di dalam Islam, kalau orang minum khamr dicambuk. Kalau orang yang keluar dari Islam dipenggal lehernya, tinggal milih salah satu dari dua ini. Mau minum khamr dan nantinya kamu dicambuk, atau mau keluar kembali ke dari Islam dan dibunuh. Mau gak mau akhirnya ditinggalkan semua. Masuk Islam dengan baik, dengan benar, dan membenci khamr. Bahkan setelah itu dia mengatakan, saya paling benci dengan khamr. Ini hikmah barakallahu fikum di dalam dakwah yang terkadang tidak didapati oleh orang yang jahil. Kenapa dia berkata begini, padahal nanti reaksinya padahal, padahal, dan padahal. Tetapi orang yang berilmu tidak demikian. Yudrikuna ma la yudrikuhul juhal. Mereka mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang jahil. Sederhana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, asli. Sudah tidak ada masalah, yang penting kamu masuk Islam. Setelah masuk Islam dikatakan, in syarifta al-khamr jallanna. Kalau engkau minum khamr, hukuman Islam di dalam hukuman Islam bagi peminum khamr dicambuk. Kalau engkau kembali kepada kufuran dan keluar dari Islam, hukuman di dalam Islam adalah dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Sehingga tidak ada jalan lain bagi orang ini kecuali masuk Islam dengan kafah sempurna. Hikmah dalam mau'izah dalam dakwah. Qala rahimahullahu ta'ala, an Abi Wa'il Syaqiq ibn Salamah qala. Dan dari Abi Wa'il Syaqiq ibn Salamah qala, ia berkata, kana ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yudzakkiruna fi kulli khamis. Adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengingatkan kami dan menasihati kami pada tiap-tiap hari Kamis. Faqala lahu rajulun. Lalu ada yang mengatakan kepada beliau, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, lawadittu annaka dzakartana kull yawmin. Kami sangat berkeinginan dan berharap agar engkau menasihati kami setiap hari, memberikan pelajaran kepada kami setiap harinya. Faqala ama innahu yamna'un min dzalika anni akrahu an umillakum wa inni atakhawwalukum bil maw'izati kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna fiha biha maqafat as-samati alaina muttafaqun alaihi. Ada yang mengusulkan agar mereka diberi pelajaran dan diberi ilmu setiap hari. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya tidak ada yang membuat saya keberatan. Tidak ada yang menghalangi saya untuk mengajari kalian setiap hari. Kecuali karena saya khawatir akan menjadikan kalian bosan. Dan saya menyela-nyelahi dalam memberikan ilmu nasihat kepada kalian. Sebagaimana demikian pula dilakukan oleh Rasulullah kepada kami. Karena khawatir kami bosan. Demikian barakallahu fikum yang namanya ilmu. Artinya, jangan selalu barakallahu fikum kita berpatokan dengan apa yang kita sampaikan dan apa yang kita baca. Terkadang kita dapati di sebagian masjid, maaf saja, kadang sampai jam 10 malam suara mic-nya, suaranya na'udzubillah keluar. Tetangga keluar kiri kanan sampai kadang-kadang gak bisa telepon. Habis subuh, padahal kita juga tentunya barakallahu fikum, kalau suara azan mereka sudah maklum semua paling-paling berapa menit. Tetapi kadang-kadang memang demikian. Sehingga orang terkadang jengkel dan bosan dengan hal-hal yang seperti ini. Akhirnya orang membenci, menurut orang lain membenci zikir, padahal bukan membenci zikir, tapi membenci barakallahu fikum sistem dan caranya. Allah Azza wa Jalla menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kufar Quraisy di awal Islam, pada saat mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an, mereka mencela Allah, mencela Jibril, mencela Al-Qur'an dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, "Wala tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila." Dan jangan engkau menjaharkan, jangan engkau mengeraskan suaramu ketika engkau salat dengan bacaan Al-Quran ini. Dan jangan pula terlalu sir sampai tidak kedengaran orang yang di belakangmu. Akan tetapi carilah jalan di antara ini. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu sir, sehingga orang pun tidak benci kepada Al-Quran Karim, sehingga orang pun tidak benci kepada zikir, karena cara kita di dalam menyampaikan. Ini barakallahu fikum. Sehingga terkadang sebaik apapun yang kita bicarakan, juga kita tetap memperhatikan perasaan orang dan perasaan tetangga. Perasaan orang dan perasaan tetangga. Artinya kita tidak bisa berpatokan, ini kan saya dakwah. Saya akan menyampaikan kebenaran. Saya akan membaca Al-Quran. Tetangga saya kiri kanan Muslim. Kalau mereka tidak mau mendengarkan apa yang saya bacakan di sini, apa yang saya sampaikan di sini, maka berarti mereka ini artinya membenci dakwah dan tidak senang dengan Al-Quran. Belum tentu. Kalau biasanya waktu-waktu antara Maghrib dan Isya itu sudah umum. Itu pun juga dalam suara, dalam batas tertentu. Tetapi kalau sudah lewat itu, kadang-kadang barakallahu fikum jelas mengganggu. Kita tetap memperhatikan dan tetap menjaga, atau yang diistilahkan dengan mura'atus syu'ur, menjaga perasaan orang, menjaga ketenangan orang. Jangan sampai kita menjadi sebab, atau jangan sampai kita menyodorkan dakwah kepada kebencian orang lain. Jangan sampai kita menjadi sebab orang membenci Al-Quran, orang membenci dakwah karena kita. Jangan sampai orang membenci sunnah karena sebab kita. Sebab dari perbuatan kita, dari sebab ulah kita, dari akhlak kita. Na'udzubillah. Hadis yang berikutnya, عن أبي اليقظان عمار بن ياسر dan dari Abu Yaqzan Ammar Ibn Yasir radhiyallahu anhu. Ammar ibn Yasir sebagaimana kita ketahui bersama, beliau adalah termasuk as-sabiqun al-awwalun dalam keislaman. Ibunya Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal karena mempertahankan keislamannya. Ammar bin Yasir, beliau dengan sangat terpaksa menuruti apa yang dimaukan oleh orang kufar, yang kemudian direkomendasi oleh Allah Azza wa Jalla, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman, bahwa dia adalah terpaksa. Dengan syarat, kalau orang yang terpaksa boleh mengucapkan kalimat kufur dengan syarat hatinya tenang dengan keimanan. Artinya dia tetap keimanan, dia tetap beriman. Qala wa ana bil yaqdan Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul inna tul salati ar-rajuli wa qisar khutbatihi مئنة على فقه من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الجمعة وأقصر الخطبة رواه مسلم. مئنة بميم مفتوحة ثم همزة مقصورة ثم نون مشددة مئنة أي علامة دالة على فقهه. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbah dia menunjukkan tanda keilmuan orang tersebut. Maka perpanjanglah salat kalian dan peringkaslah khutbah kalian. Hadis ini barakallahu fikum ya ikhwan, bukan yang dimaksud adalah kalau khutbah Jumat sunnahnya lebih pendek dari sholatnya. Bukan itu sih yang dimaksud. Sekarang kita sholat Jumat sunnahnya membaca Subbiha isma rabbikal a'la dengan hal ataka hadithul ghasyiyah atau al-jum'ah dan al-munafiqun. Itu kalau kita baca Subbihis dengan hal ata, ya kurang lebih mungkin sholat kita 1/4 jam lah. 1/4 jam apa enggak? 10 menit apa ya? Hah? 10 menit taruhlah. Berarti kalau kita maknakan bahwa hadis ini artinya sunnahnya khutbah lebih pendek dari sholat kita khutbah Jumat berapa? 5 menit. Baru salam sudah 5 menit. Bukan itu maknanya. Tetapi maknanya barakallahu fikum, bahwa di antara tanda atau alamat keilmuan seseorang adalah ketika dia khutbah, entah itu khutbah Jumat ataupun ketika dia khutbah di acara-acara tertentu, di acara-acara munasabah, misalnya walimahan, aqiqahan atau misal nasihat ringkas. Tapi ketika dia sholat, panjang sholatnya. Ketika dia sholat malam misalnya, panjang sholatnya. Ketika dia sholat 5 waktu, panjang sholatnya. Tapi ketika dia memberi nasihat, barakallahu fikum, ringkas. Yang penting orang paham dan jangan sampai bosan. Ini kata Rasulullah, inna qisara khutbatir rajul salatir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqh. Kenapa demikian barakallahu fikum ya ikhwan? Orang yang berilmu diberi keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada Allah Azza wa Jalla kepadanya jawami'ul kalim, ucapan yang ringkas tapi padat. Dan ini bisa kita raba dan bisa kita cermati. Kalau kita selalu mengikuti dan rajin mengikuti ta'lim, entah itu secara langsung ataupun lewat radio ataupun lewat TV misalnya, perhatikan. Semakin kapasitas keilmuan orang yang kita dengar itu tinggi, akan semakin ringkas dia. Akan semakin enak pembahasannya dan akan semakin tidak membosankan. Inna tulat salatir rajul wa qisara khutbatihi ma innatun min fikih. Alamat fikihnya orang tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ausini." "Wahai Rasulullah, tolong berikan aku satu wasiat." Qala, "La taghdab." Faraddada miraran, qala, "La taghdab." "Jangan kau marah." Diulangi berkali-kali, "Jangan marah, jangan marah, jangan marah." Rupanya kata para ulama, Rasulullah tahu dari karakter orang ini pemarah. Selesai. "La taghdab." "Jangan marah." Datang lagi orang yang lain, "Ya Rasulullah, kulli fil islami kalimatan la as'alu anha ahadan ba'dak." "Ya Rasulullah, coba katakan kepadaku satu kalimat di dalam Islam ini yang tidak akan pernah saya tanyakan kepada siapapun." Qala, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan, "Aku telah beriman kepada Allah dan kemudian istiqamah di atasnya." Komitmen di atasnya. Ringkas. Ringkas barakallahu fiik. Ma inna sebagai alamat daripada fikih seseorang ketika dia khutbah, dia bisa meringkas dan ketika dia salat bisa panjang salatnya. Ini barakallahu fiikum dan ini termasuk anjuran. Jangan sampai membosankan, bikin orang bosan. Apalagi kadang-kadang kalau acara walimahan. Padahal orang datang ke situ tujuannya untuk makan. Bukan untuk dengarin ceramah. Tujuan orang datang ke situ untuk makan, dari rumah belum makan. Dari pagi udah pesan, siang jangan masak mah, ada undangan walimahan. Undangan acara jam 1. Jam 1 baru dimulai. Pembukaan, pengajian, ceramah sampai 1 jam. 1 jam lebih kadang waktu. Pulang keluar dari majelis bubar semua, enggak ada yang diingat. Apa faedah yang diingat? Enggak ada. Yang diingat apa? Dagingnya kambing atau ayam. Itu tok. Nasinya nasi kebuli. Lu mana nasihat ceramah yang 1 jam tadi di mana? Udah masuk semua lewat kirim nasi. Enggak ada faedahnya berarti sama sekali. Dibandingkan barakallahu fikum dikasih ceramah misalnya 1/4 jam dalam keadaan orang sedang antusias, kasih nasihat, keutamaan bersabar, keutamaan dan keutamaan, selesai. Salam selesai, makan, pulang dalam keadaan alhamdulillah. Ini barakallahu fikum termasuk hikmah dan termasuk alamat ma'innatun min fiqhihi, alamat fiqh atau keilmuan yang diilmui oleh seorang, yang dimiliki oleh seorang ketika dia berbicara sedikit tetapi orang faham, dan ketika dia salat, salatnya panjang. Khutbah lama, salat pendek. Orang pun akhirnya, apa kata orang, biasanya orang menilainya negatif akhirnya. Orang ini menilainya negatif biasanya. Ini barakallahu fikum dua hadis. Sebelum kita masuk pada hadis yang ketiga agak panjang, barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Ya. Kriteria bid'ah adalah kullu ma uhditha fi dinillah, setiap sesuatu yang diada-adakan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya bid'ah itu sangkut pautnya dalam hal urusan agama, bukan dalam hal urusan dunia. HP bid'ah, mobil bid'ah, akhirnya nunggu kendaraannya patungnya khimar keledai. Enggak. Yang namanya bid'ah adalah kalau diatasnamakan agama. Kalau diatasnamakan agama dan kalau diatasnamakan ibadah, disangkut pautkan dengan ibadah, itu namanya kriteria bid'ah. Nah, tapi kalau urusan-urusan dunia atau urusan-urusan yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah sama sekali, azan pakai pengeras suara, sepertinya belum pernah ada yang mengatakan bahwa kalau azan pakai pengeras suara pahalanya lebih besar. Termasuk salah satu bentuk ibadah adalah azan pakai pengeras suara. Enggak. Orang azan pakai speaker, pakai mic ini cuma sebagai wasilah aja supaya suaranya lebih jauh terdengarnya. Berarti ini bukan bid'ah. Berbeda dengan ketika diyakini bahwa ini adalah ibadah. Ketika diyakini bahwa ini adalah ibadah dan lebih banyak pahalanya dan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain lagi. Itu barakallahu fikum kriteria ibadah bid'ah. Iya. Iya, jadi sudah kita terangkan tadi bahwa yang namanya bid'ah itu adalah kalau memang disangkutkan dan dikaitkan dengan ibadah. Begitu. Kalau tidak ada kaitannya dengan ibadah, cuman sekedar kemaslahatan, itu bukan bid'ah namanya. Kenapa orang mengatakan berarti itu pembukuan Al-Quran itu juga bid'ah? Kitab-kitab ini juga, kitab Riyadhus Shalihin seperti ini tidak ada di zaman Rasulullah, berarti juga bid'ah. Ini menunjukkan kurang paham apa itu yang namanya bid'ah. Jadi yang namanya bid'ah barakallahu fikum, pertama dikaitkan dengan agama. Yang kedua dikaitkan dengan ibadah. Apa sih kita beribadah tujuannya? Beribadah tujuannya kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika tidak ada dalam dua ini barakallahu fikum, maka artinya berarti kembali kepada maslahat kebaikan. Hadis di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dibukukan, dihafal. Al-Qur'an di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak dibukukan, dihafal. Dihafal. Kemudian di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mulai dibukukan. Bukankah ini adalah suatu kebid'ahan? Jelas tidak sama sekali. Pertama, karena itu tadi tidak ada sangkut pautnya bahwa Al-Qur'an ini kalau dibukukan lebih banyak pahalanya dibandingkan tidak. Kaitannya dibukukannya Al-Qur'an, kaitannya dibukukannya hadis ini supaya lebih terjaga, begitu aja. Supaya lebih terpelihara. Bukan kaitannya supaya lebih banyak pahalanya dibanding kalau cuma dihafal, enggak. Kaitannya supaya lebih terjaga. Ini dinamakan maslahah. Kebaikan untuk kaum muslimin. Yang kedua, juga kalaupun kita misalnya dari sini dikatakan tetap tidak bisa diterima, ya tetap juga tidak bisa dikatakan bid'ah, karena ini ijma'us sahabat, kesepakatan para sahabat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tajtami'u ummati 'ala dhalalah." Tidak akan mungkin umatku ini berkumpul di atas kesesatan. Jadi yang namanya kriteria bid'ah adalah demikian. Ketika dilakukan, disangkutkan dengan ibadah, dan sementara di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dilakukan, padahal sebenarnya ada. Tidak dilakukan di zaman Rasulullah padahal sebenarnya sarana itu ada. Itulah namanya kebid'ahan. Berbeda dengan Al-Qur'an. Pembukuan Al-Qur'an Na'am barakallahu fikum. Jadi memang kaitannya dengan agama dan tidak dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal sebenarnya kalau mereka melakukannya bisa. Itu barakallahu fikum kriteria bid'ah. Ya. Itu kan berarti ada bid'ah yang dikatakan bid'ah hasanah itu enggak. Sebenarnya yang namanya bid'ah itu kalau kita berbicara, ya memang ada kalamnya Imam Ibn Abi Al-Izz, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada memang yang mengarah ke sana. Cuman contohnya yang biasanya kebablasan. Artinya kita gak bisa mengingkari juga. Ada ulama yang mengatakan berpendapat begitu. Ya gak apa-apa kita terima. Tapi contohnya jangan kelewatan. Biasanya dalilnya mereka apa? Dalilnya sholat tarawih berjamaah. Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muslimin sholat tarawih berjamaah di zaman khilafahnya beliau. Kemudian beliau mengatakan ni'matil bid'atu hadhi. Sebaik-baiknya bid'ah ya ini. Ya sebenarnya kalau kita terima, kalau mau dipatasi seperti itu aja gak apa-apa kita terima. Tapi contohnya itu aja, jangan merembet ke yang lain. Jadi barakallahu fikum, sebenarnya bisa aja diterima ucapan seperti itu. Tetapi contohnya jangan lebih dari dalil. Jangan lebih dari dalil. Kalau ini Umar bin Khattab mengatakan begini, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini pada sholat tarawih berjamaah, sudah segitu aja. Kalau Anda berdalil dengan ucapan Umar dan perbuatan Umar, kemudian memasukkan yang tidak dilakukan oleh Umar, itu namanya zalim kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, yang kedua juga yang namanya bid'ah, sebenarnya ada bid'ah yang menyebabkan orang kufur. Nasraniyah sebenarnya bid'ah. Warahbaniyah kan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha' ridwanillah fama ra'uha haqqa ri'ayatiha. Nasara mereka membuat-buat kebid'ahan dalam agama mereka dalam bentuk rahbaniyah, kependetaan, yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Mereka sendiri yang membuat. Ini barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Iya. Tidak apa-apa. Iya. Masalah sholatnya para nabi terdahulu tentunya barakallahu fikum, kita tidak bisa mengatakan atau memastikan kecuali kalau ada nas, kalau ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika kita tidak mengetahui dalil, kita tidak ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya kita terima begitu saja bahwa mereka juga dulunya salat. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tentang Zakaria Allah katakan demikian. Apa namanya kisahnya Zakaria? Allah katakan demikian. Zakaria berdiri apa namanya dia di salat di mihrab. Berdiri salat di mihrab. Demikian pula Ibrahim alaihi salatu wassalam salat mereka. Tapi apakah syariat mereka atau salat mereka sama dengan gerakan salat kita? Sama dengan jumlah salat kita? Tentunya untuk mengatakan yang seperti itu harus ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak ada dalil dan tidak ada keterangan dari Rasulullah, maka kita terima mentah begitu aja. Wallahu a'lam. karena ini termasuk alam gaib. Alam gaib barakallahu fikum wallahu a'lam. Ada lagi apa udah masuk isya? Barangkali ada satu lagi apa? Salawat. Sunnah. Ketika mendengar Nabi SAW disebut, sunnahnya kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Kata Rasulullah SAW, ragima anfum ri'in zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Celaka dan binasa seseorang yang mendengarkan namamu disebut di hadapannya lalu dia tidak mengucapkan salawat kepadamu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang mendengarkan namamu disebut, namaku disebut lalu dia tidak mengucapkan salawat. Sunnah barakallahu fikum ketika mendengar nama Rasulullah mengucapkan salawat. Wallahu a'lam bissawab barakallahu fikum. Nasallallahu 'azza wa jalla an yuwaffiqana wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.